niña, se cantó. Rasa mumet dasi mambang iki ngopo aku malah lali dewe sebule mendem keden mendem kok nembak dora dora lagi mumet mergo kelangan peta sisi kurang loro imbo selu malah cepar ngancani atiku sesa iki lagi ambyar dodo anteng meneng sebule makani mindi mending aku edan mumet dewe gak kasati rasa mikir cinta nek kowe ra pengen terluka mending anteng resiko ya monggo monggo wae sepenting ora cidru ndak malah edan dhewe apa ame belalaku mungkusu siang makan nasi kalau malam pula ciyu wis gede tuwa ambel nek kewer mbok sing kontrol ya gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak gedak Tuku meneh susan tuku trambul kereh luweh aku ameh edan meneh waras membosankan bisa-bisa aku gila terpukul realita dunia yang kejam dan fana apapun yang terjadi hipokku tak akan mati selama nafas masih berhembus aku di sini sendiri bukan masalah aku menolak susah baru level 16 kami menolak kandas terima kasih untuk support dan atensi kawan sehat-sehat selalu diberi kelancaran daripada suntuk lebih baik gedang kutuk sirai mantuk-mantuk utar rasane ngumpuk ucoke mokleng mokleng ngumpah motor saksi oleng nabrahi opo-opo untunge aku bonceng untunge aku bonceng kue kuih pancen celeng tuh gedak lu